mana dirimu, menaruh hati kepadaku, padahal bukan aku yang di sampingmu, yang milikimu. Ku tahu kau yang paling tahu cara melemahkan hatiku. Namun akal sehatku menyadarkanku, kau bukan untukku. Jangan engkau buatku bermimpi, datang sejenak lalu kau pergi. Hati ini bukan hati yang mudah terus kau lukai. Ribuan janji telah terlewati, untuk apa lagi aku di sini? Aku pergi, ku harap lain hari ku bisa jatuh hati lagi. Tentangmu, biarlah diri.